andakan. Apa yang kau rasa, aku tak merasa kini. Ku mengerti, ku harus pahami, selalu saja aku yang harus memahami. Dirimu hanya sebatas masalah. Bagiku engkau takkan pernah bisa sandungkan aku untuk sewajarnya. Selalu kau anggap aku yang salah, aku yang salah. Atas masalah.